شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ويقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ويقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الإخوة رحمكم الله, masih melanjutkan pembahasan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah pada pembahasan atau pada pasal Al-Ma'asi Sabab Nisyanin Nafs wa Ihmaliha. Kemaksiatan itu merupakan sebab nisyanun nafs, jiwa ini akan lupa atau melupakan dirinya dan merendahkan dirinya sampai pada ucapan beliau masalah kullun nas yaghdu. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullun nas yaghdu fa ba'a nafsahu fa mu'tikuha aw mubiquha. Masing-masing manusia pergi keluar rumahnya setiap hari sehingga dia menjual dirinya. Menjual dirinya, taruhannya apakah surga atau neraka. Apakah dia menjual dirinya bisa membebaskan dirinya dari api neraka atau membinasakan dirinya oleh Alhamdulillah. Sampai pada firman Allah Azza wa Jal, A'udhu Billahi Minasyaitanirrajim, Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala membeli, melakukan transaksi. Allah subhanahu wa ta'ala membeli dari orang-orang yang beriman anfusahum, diri-diri mereka dan harta-harta mereka dibeli oleh Allah. Dibeli yang balasannya adalah surga. Barterannya atau beli nam pembeliannya, jual belinya adalah surga. Diganjar oleh Allah adalah dengan surga. Perdagangan dengan Allah Azza wa Jal yang tidak akan pernah merugi. Perdagangan dengan Allah Azza wa Jal yang mana Allah membeli orang-orang yang beriman dan diri-diri mereka dan harta mereka ditukar, dibeli dengan surga. Bagaimana yuqatiluna fi sabilillah fayaqtulun wa yuqtalun, mereka berperang di jalan Allah sehingga mereka membunuh dan mereka terbunuh, membunuh orang kafir, terbunuh atau dibunuh oleh orang kafir, mati syahid. Tentunya jihad yang di sini adalah jihad yang syar'i, bukan jihad yang mengaku-ngaku, yang keluar dari bimbingan para ulama atau pemberontakan terhadap pemerintahan yang sah, maka tidak boleh dan tidak bisa dijadikan hujjah sebagai jihad. Wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurat wal Injil, itu adalah janji dari Allah, pasti hak di dalam Taurat dan Injil dan Quran. Faman awfa bi'ahdi min Allah, maka barang siapa yang memenuhi, maka tidak ada yang lebih memenuhi janji melainkan, nah, tidak ada yang lebih menepati janjinya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Fastabshiru, maka bergembiralah kalian, bibai'ikum alladhi bay'atum bih, dengan jual beli yang kalian melakukan transaksi jual beli dengannya. Wadzalikal fawzul 'adzim, yang demikian adalah kebahagiaan yang sangat besar. Fahada awwalu naqd min thamarat min thaman hadhihi tijarah, maka ini adalah perdagangan yang cash, awal transaksi yang cash dari harga, dari nilai perdagangan itu diberikan, di barter transaksi tersebut dengan surga. Fattajiru ayyuhal muflisun, maka berdaganglah oleh kalian wahai orang-orang yang tidak memiliki modal. Karena yang namanya dagang, kalau enggak ada barang, enggak punya modal, barang enggak ada, modal enggak ada, apa yang mau dijual? Barang enggak punya, modal juga enggak punya. Yang punya apa? Diri kita, nyawa kita. Ditukar dengan apa? Dengan berjihad di jalan Allah. Perdagangannya kapan? Ya sekarang, di dunia. Karena perdagangan itu ada waktu dan ada tempat. Perdagangan itu memiliki waktu dan tempat. Dagang di alam kubur dia gak bisa. Udah masuk alam kubur gak bisa. Selama di dunia, waktunya sih selama di dunia. Tempatnya ya di dunia. Mungkin, gak mungkin dia sudah berpindah alam, di alam barzah, di alam kubur, dia mau berdagang, gak bisa. Atau di akhirat dia mau kembali lagi ke dunia, gak bisa. Udah mati, udah meninggal, ya kesempatannya hanya sekali, di mana? Ya di alam dunia ini. Terlebih ketika kita tidak memiliki barang dagangan, bid'ah. Kita tidak memiliki modal, maka kata Al-Imam Abdul Qayyim rahimahullah di sini, fattajiru Fatajiru ayyuhal muflisun, maka berdaganglah oleh kalian, wahai orang-orang yang bangkrut, yang enggak punya modal. Ditukarnya, dibarternya dengan apa? Jiwa, nyawa. Bi'anfusahum, nyawa mereka, jiwa mereka, dan harta mereka bagi yang punya harta. Wa yaman la yaqdir ala hadza samanun hahuna samanun akhar. Bagi orang yang tidak mampu mengorbankan berjual atau melakukan perdagangan dengan dirinya, maka dengan hartanya. Fa in kunta min ahli hadhihi tijarah, kalau kamu adalah orang yang jago menjual, jago selling bahasa sekarangnya, jago mungkin ya penjualannya naik terus. Kalau kamu paham, kalau jago, kalau kamu pintar jualan, fa'tihada saman, berikanlah perdagangan ini, ambil kesempatan perdagangan ini. Karena waktunya hanya di dunia saja. Kalau sudah mati enggak bisa. Kalau sudah di alam akhirat enggak akan bisa. Nah, waktunya sebentar, hanya di dunia saja. Umur kita terbatas. Sehingga hanya ada kesempatan di dunia saja. Tempatnya ya di dunia. Apa yang dikorbankan? Jiwa dan harta. Karena kembali lagi yang namanya perdagangan itu ada tempat, ada waktu. Tempatnya harus pas. Gak mungkin di alam kubur, dia udah dikubur, dikafani, pengen jualan. Gak mungkin. Ini tempat dan waktunya pun gak pas. Tidak benar. Tidak bisa. Waktunya ya selama masih hidup. Di mana ya? Di alam dunia. Yang dibeli oleh Allah adalah jiwa dan hartanya. Dibarter, ditukar. Nambi anna lahumul jannah. Bahwasanya mereka akan diberikan surga oleh Allah Azza wa Jalla. Inna fil jannati mi'atu darajah. Sesungguhnya di dalam surga itu ada 100 derajat, ada 100 tingkatan. Ma baina kulli darajatain kama baina as-sama'i wal ard. Antara satu tingkatan dengan tingkatan lainnya adalah seluas langit dan bumi. Seluas langit dan bumi. Tadi surga ada berapa tingkatan? Hah? 100. Yang nama derajat, derajat itu ke atas bukan ke bawah. Berarti surga itu naik ke atas 100 tingkatan. Mohon, antara satu tingkatan ke tingkatan berikutnya sampai 100 tingkatan, luasnya seluas apa? Langit dan bumi. Ini surga. Luas enggak? Luas. Kalau rumah-rumah kita sekarang berapa kali berapa? Kecil, semakin kesini semakin kecil rumah. Lah ini surga yang Allah persiapkan bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Ya. Nah, maka Allah berikan balasan ganjaran berupa surga. Inna fil jannati mi'atu darajah. Semuanya surga itu ada 100 tingkatan. Tadi derajat, darajah, derajat itu naik ke atas bukan turun ke bawah. Kalau basement apa? Turun ke bawah. ya. Tapi kalau ini derajat di dalam bahasa Arab, darajat, derajat itu ke atas naiknya. Kalau darakat, darakat itu ke bawah. Api neraka itu ke bawah. Surga itu ke atas. Antara satu tingkatan ke tingkatan berikutnya seluas langit dan bumi. Oleh karena itu kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di sini, apabila engkau sudah tahu perdagangan ini, maka berikanlah dari harga yang kamu punya. Lakukan transaksi tersebut. Karena tadi yang namanya perdagangan itu apa? Ada waktu dan ada tempat. Dia dagang sesuatu di kuburan. Ada yang beli? Dagang kasur di kuburan. Enggak ada yang beli. Pocong yang beli? Ya, kan pada ketawa. Ah. Lah ya, ini kan tempat, butuhnya tempat. Ya. Dagang di hutan. Enggak mungkin. Makanya Nabi Muhammad SAW dengan ketika masih sebelum menikahi Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu ta'ala anha, ummul mukminin, disebutkan perdagangannya Nabi Muhammad SAW rihlatas syita wassaif. Rihlah perdagangan Nabi Muhammad itu ada yang musim dingin dan ada yang musim panas. Ini kan waktu. Waktu. Musim dingin kemana? Syam. Musim panas ke Yaman. Syam. Syam itu di mana? Palestine, Lebanon, Suriah, Hijri, satu lagi Yordan. Ulangi, Palestina di mana dulu? Syam, Syam. Itu Palestina, Lebanon, Suriah, Yordan. Ini Syam, empat negara dipecah sama Inggris. Ya. Sekarang namanya Syam. Sekarang namanya empat negara ini. Dulu namanya Syam. Ya, Syam itu dipecah menjadi empat negara. Antara musim dingin musim panas beda. Jualannya juga, tempatnya juga beda. Ini pentingnya, ini isyarat dari Allah Subhanahu wa taala. Perdagangan, dalam masalah perdagangan ada musim-musimnya, musim panas apa, musim dingin apa, tempatnya juga harus pas. Kalau bahasa sekarangnya apa? Kalau misalkan toko juga dilihat trafiknya. Orang mengunjungi daerah itu banyak enggak? Per menit, per detik, per jamnya berapa orang? Baik yang offline maupun yang online. Kunjungan manusia ke situ. Ini kan tempat. Syam ketika itu jendela masuk ke Eropa. Yaman kemana? Afrika jendelanya. Ya sekarang udah banyak, luas. Kalau dulu berbeda. Ini tempat, waktu, musim panas, musim dingin. Itu timing, ketepatan waktu. Jualan bubur ayam pagi-pagi pas nggak? Pas. Pas. Nasi uduk, gorengan pagi-pagi, lontong sayur pagi-pagi, pas. Ah, pas nggak? Pas. Nasi goreng, mie goreng, kalau pagi-pagi gimana? Ah, pas juga sih, tapi ya mungkin suatu keadaan, suatu daerah kadang enggak pas, kadang ya. Nah, artinya waktu dan tempat itu ada, diajarkan, ada isyarat. Nah, ke situ. Lah kalau mau berdagang, yang mana Allah akan membeli perdagangan kita, apa yang dibeli? Anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Jiwa mereka dan harta mereka dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga. Lah kalau dia udah meninggal, bisa? Enggak bisa. Di alam kubur ya enggak bisa juga. Ya, mau balik lagi ke dunia beramal soleh enggak akan bisa. Inilah waktunya pas kita masih hidup, karena dunia adalah tempat beramal untuk akhirat. Terlebih masih kita masuk di dalam 10 Zulhijjah. Berapa tanggal sekarang? Hah? Berapa? 7? 7 Zulhijjah atau 8 Zulhijjah? 7. Yang jelas hari ini belum lebaran. Ya, belum lebaran hari ini. Masih jauh. Udah mau lebaran. Hah? Oh, sapinya enggak ada yang ngasih makan. Masih lama. Ya. Allah musta'an. Nah, artinya apa? Keutamaan di 10 awal Zulhijjah, dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah, jelas. Ma min ayyamin al-amalu salih fihinna khairun wa ahabu ila Allah min hadhihi al-ayyamil ashr. Tidak ada hari-hari yang mana amalan saleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan pada 10 awal Zulhijjah ini. Qalu walal jihad fi sabilillah, qalu ya Rasulullah walal jihad fi sabilillah, qala walal jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsi wa malih wa lam yarji min dhalika atau bi dhalika syai'un. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada hari-hari yang mana amalan saleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan 10 di awal Zulhijjah ini. Sehingga para sahabat bertanya, qalu wal jihad fi sabilillah, bagaimana dengan jihad? Apakah bisa menandingi? Enggak juga bisa, tidak bisa. Jihad tidak bisa menandingi apa? Amalan 10 hari di awal bulan Zulhijjah ini. Kecuali, dikecualikan oleh Rasulullah SAW. Illa rajulun, oleh salah seorang, kharaja binafsih, dia keluar dengan dirinya sendiri. Biasanya kalau jihad itu dibiayai oleh pemerintah biasanya. Ya, ini keluar dia dibiayai sama dirinya sendiri. Dirinya, hartanya, dia modal sendiri, modalnya. Ya. Nah, tetapi dia ketika berjihad tidak kembali sedikit pun nyawanya dan hartanya. Baru bisa menandingi apa? Amalan di awal 10 hari bulan Zulhijjah. Walam yarji min dzalika atau bidzalika syai. Dia kembali, enggak kembali nyawanya dan hartanya. Ya sudah, dia mati syahid. Ini baru bisa menandingi amalan di 10 awal bulan Zulhijjah. Ditambah lagi ada hari Arafah. Hari Arafah itu apa? Para hujjaj, para jamaah haji wukuf berdiri di Arafah. Al-Hajju Arafah. Haji itu rukunnya, intinya itu wukuf di Arafah. Kalau dia enggak wukuf, ya harusnya wukuf di Arafah, dia malah main ke mall. Enggak sah hajinya. Walaupun tercatat, ya, tercatat nih haji fulan. Pas haji dia enggak wukuf, main TikTok. Ah, tuh lihat saya lagi. Ah, Allah. Ini yang bahaya. Padahal ketika Arafah disebutkan dalam satu hadis, ya, Allah Subhanahu wa taala turun di Arafah. Unduru ila ibadi, lihatlah kepada hamba-hambaku, madza yuridun, apa yang mereka inginkan. Nah, dikatakan oleh Aisyah atau Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, afdal ayyam, hari yang paling afdal adalah hari Arafah, karena Allah Subhanahu wa taala turun di padang Arafah. Ya, Allah turun di Arafah. Yatabahaun, Allah Subhanahu wa taala berbangga terhadap hamba-hambanya, apa yang mereka inginkan. Nah, adapun para jamaah haji, ya, tidak dianjurkan puasa Arafah. Di luar jamaah haji, di luar jamaah haji, artinya selain hujjaj, maka dianjurkan bagi mereka untuk berpuasa Arafah. Ini keutamaan Arafah. Asibu anna yukafiru sana al-madiyah wal-baqiyah. Aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya puasa Arafah bisa menghapus, ya, dosa-dosa satu tahun sebelumnya dan satu tahun setelahnya. Bisyarat, kata Syekh bin Baz rahimahullah, dengan syarat apa? Apabila dia menghindari dari dosa-dosa besar. Kalau dia menghindari dari dosa besar, maka akan diampuni oleh Allah. Nah, ini kita di hari Zulhijjah, 10 Zulhijjah, di awal-awal 10, jangan lalai. Kata Imam Ibnu Utsaimin rahimah, banyak manusia yang lalai. Padahal kita di hari-hari yang afdal ini, ya, mau sholatnya, sholat malamnya, digas, gaskeun. Jangan di WA aja, gaskeun. Ibadah molor. Allah, ini hari-hari yang afdal, ya ikhwan. Ya, ini hari-hari afdal. 10 awal Zulhijjah. Mau dia sholat malamnya, sholat sunnahnya, sholat wajib, ya harus. Hah? Mau dia menuntut ilmu, pahalanya besar. Atau dia mau melakukan ibadah-ibadah kebaikan yang lainnya, sedekah misalkan, ya pasti dilipat gandakan. Karena apa? Tidak ada hari yang mana amalan saleh lebih dicintai oleh Allah, lebih dicintai. Ini hari-hari afdal, dilipat gandakan pahalanya. Amalan soleh bagi seorang hamba lebih dicintai oleh Allah. Nah, di hari-hari 10 awal bulan Zulhijjah. Ini jangan lalai. Kaum muslimin saja lalai secara umum. Ini yang disayangkan. Kasihan. Ya, karena mereka tersibukan dengan dunia, tersibukan dengan ini dan itu dan lain sebagainya. Jangan sampai kita ahlus sunnah bahkan talibul ilm tidak paham. Kita di hari apa sih? Padahal di hari-hari afdal ini. Kita masuk hari ini apa? Tarwiyah. Nah, apa besok? Hari ini. Artinya apa? Di awal 10 Zulhijjah jangan lalai. Mau sholatnya, mau menuntut ilmunya, mau ta'limnya, baca Qur'annya, zikrullah, takbir, mutlak, ya, dan lain sebagainya dari amal-amal saleh. Mau dia sholat malam, mau dia puasa, mau dia infak, sedekah, mau apapun itu, dari bentuk jenis kebaikan secara umum, maka amalan yang dilakukan oleh seorang hamba di 10 awal Zulhijjah adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah. Ini harus mudzakarah, murajaah lagi, mengingat lagi. Nah, jangan sampai selesai 10 awal Zulhijjah kita enggak tahu apa-apa. Malah kita baru faham nanti setelah itu. Jangan. Allah musta'an, musibah. Ya. Waktu-waktu ghanimah, waktu-waktu dilipat gandakannya pahala, malah kita pun tidak paham, tersibukkan dengan ya, selain dari amalan saleh, na'udzubillah. Ila akhirih, dari amalan-amalan saleh yang lainnya banyak. Maka kesempatan perdagangan ini kesempatan. Ya qulullah azza wa jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ataibunal abidunal hamidunas saihunar rakiun as-sajidunal amiruna bil ma'ruf والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. Orang-orang yang taubat, bertaubat kepada Allah, baik laki-laki maupun perempuan, terkhusus di hari-hari ini kita bertaubat kepada Allah. Nah, Rasulullah SAW mengatakan apa? Wa inni la astaghfirullah wa atubu ilaih. Aku setiap harinya apa? Beristighfar dan bertaubat kepada Allah setiap harinya 100 kali. Riwayat yang lain 70 kali. Ini Rasul, manusia yang paling mulia, yang sudah dijamin masuk surga, tetap bertaubat, beristighfar, beramal saleh, zikrullah. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang beribadah, yang bertahmid, nah, memuji Allah, orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang rukuk, maksudnya sholat, sujud, al-amiruna bil ma'ruf, nahi wan-nahuna 'anil munkar, beramar ma'ruf nahi munkar, wal hafizuna li hududillah. Dan mereka-mereka yang menjaga batasan syariat-syariat Allah, wabashiril mu'minin, dan berikanlah kabar gembira terhadap orang-orang yang beriman. Nah, terlebih terkhusus kita di 10 awal bulan Zulhijjah. Jangan lupa. Jangan sampai kita sudah selesai, wah senang. Padahal kita sudah melewati waktu-waktu yang afdol. Dari putaran 1 tahun. Selama 1 tahun ini. Putarannya 1 tahun. Wa yaqulu Allah azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim, tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kepada kalian dengan satu perdagangan, perniagaan yang akan menyelamatkan kalian dari siksa azab yang sangat pedih. Mau enggak melakukan transaksi perdagangan yang Allah tunjukkan kepada kalian? Apa menyelamatkan kalian dari azab yang sangat pedih di akhirat kelak nanti? Ya harusnya mau dong, karena diselamatkan dari siksa api neraka. Lah apa perdagangannya, tijarahnya? Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Kalian beriman pada Allah, pada Rasulnya, dan berjihad di jalan Allah dengan harta kalian dan diri kalian. Ini dituntut dia. 6. Diminta, dituntut. Karena yang namanya pengorbanan pasti. 6. Dari puncak pengorbanan dengan harta dan jiwa. 6. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian bagi kalian adalah lebih baik jikalau kalian mengetahui. 6. Berjihad di jalan Allah. Beriman pada Allah dan Rasulnya. Berjihad di jalan Allah dengan harta dan nyawa. Ya. Nah, dan ini dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan hartanya, dengan nyawanya. Nah, sampai-sampai masalah harta juga, ketika Rasulullah SAW didatangi oleh salah seorang, maka salah seorang tersebut minta harta kepada Rasulullah SAW. Ya, meminta. Artinya yang datang kepada Rasulullah, ada orang yang minta, minta harta, uang. Maka dikasih oleh Rasulullah SAW. Dikasih. Nah, sehingga Rasulullah SAW mengatakan, "Wa may yatasabbar yusabbiruhullah." Barang siapa yang berusaha untuk bersabar, maka Allah akan kuatkan dia bersabar. Di dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW pernah diminta oleh seorang Arab Baduy yang sebelumnya ya mengatakan, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, nah, salini mimma lillahi alladhi indah, mintalah kepada Allah, berikanlah kepadaku harta yang Allah berikan kepada kamu." Sudah sebelumnya ditarik selendangnya, udah minta duit lagi, ditambah minta duit, minta harta, manggilnya dengan nama. Itu pun dikasih oleh Rasulullah SAW. Ini dermawannya Rasul. Dermawannya Rasulullah SAW. Artinya berkorban dengan harta dan jiwa raga. Para sahabat banyak sekali. 6. Berinfak. Abu Bakar Siddiq menginfakkan hartanya seluruhnya untuk Allah dan Rasulnya. Artinya untuk di jalan Allah. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an setengahnya. Para sahabat yang mulia yang lainnya berkorban untuk Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, untuk agama Islam. Nah, ada lagi yang diminta oleh Rasulullah SAW. Ya Bani Najjar, taminuni bihaidikum. Wahai Bani Najjar, kabilah atau keluarga, coba kasih harga dengan tanah ini, sebidang tanah. Di situ ada kurma, ada apa, karena ingin dibuat oleh Rasulullah SAW untuk Masjid Madinah yang sekarang. Maka dijawab oleh Bani Najjar, "Wallahi la nu'ti tsamanahu illa ilallah." Maka demi Allah, kami tidak akan memberikan harganya, maksudnya enggak akan jual kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini para sahabat. dermawannya para sahabat. Padahal ada tawar-menawar di situ. Dan Rasulullah SAW menawar, coba harganya berapa? Ini sebidang tanah itu berapa? Ya, ini pengorbanan. Bagaimana para sahabat berkorban? Abu Dahdah, para sahabat yang lainnya radhiyallahu taala anhum ajmain, yang mereka banyak dermawan sekali, berkorban hartanya. Imam Ahmad berkorban nyawanya walaupun dicambuk, disiksa, dipenjara 3 periode pemerintahan, berkorban. A'immah. Imam Syaukani, Sunani rahimahullah, dikejar-kejar sama Syiah di Yaman, dari gunung ke gunung. Berkorban juga waktu, tenaga, harta, nyawa. A'immah yang lainnya banyak sekali. Kebanyakan mereka adalah orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulaika alladziina hadaahumullah, mereka-mereka adalah orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Fabihudaahum muqtadi, dengan petunjuk merekalah ambil, lakukan, ambil contohnya, karena sudah ada dari salihin, dari para anbiya, rasul, para rasul, para rasul. Nah, yang diberikan contoh oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan petunjuk tersebut ambillah. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dengan nyawa dan hartanya melawan Genghis Khan, murid-muridnya juga berjuang tentunya. Nah, itulah perjuangan. Itulah pengorbanan. Nah, itulah perdagangan, tijarah. Maukah aku tunjukkan kepada kalian perdagangan yang akan menyelamatkan kalian dari azab yang sangat pedih? Harus. Nah, adanya perjuangan itu harus untuk menguji keimanan kita, jujurnya kita atau tidak, apa hanya omong belaka, pengakuan saja, ataukah nah ditunjukkan dengan kejujuran amalan saleh. Nah, wal maqsud anna dhunuba tunsil 'abda hadhahu min hadhihi tijarah rabihah. Maksud tujuan ini semua, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, bahwasanya yang namanya dosa-dosa itu akan menutup seorang hamba, melupakan seorang hamba bagiannya dari perdagangan yang menguntungkan ini. Ya. Nah, kisahnya Utsman bin Affan atau salah seorang para sahabat yang membawa barang dagangan dari Syam. Ya, ada yang nawar sekian, nawar tidak. Ya. Aku akan berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal barang ketika itu naik-naiknya, untung berkali-kali lipat perdagangan itu. Orang yang jago selling, yang jago perdagangan, dia akan melihat waktu, tempat, dan kesempatan di situ. Tetapi sahabat yang mulia Utsman bin Affan kalau nggak salah itu, nah, diberikan kepada Allah dan Rasulnya, artinya diberikan kepada orang-orang beriman. Nah, ini tijarah ar-rabihah, perdagangan yang menguntungkan, perdagangan yang enggak pernah rugi. Ya, namanya dagang itu kadang untung, kadang rugi. Untung terus, nanti sombong dia, rugi, merengket, tau merengket dah. Aduh rugi terus, pusing dia. Allahu Akbar. Ya, kenapa ya? Ya itu PR lagi. Nah, tapi ini perdagangan yang enggak akan rugi. Mau, ya harusnya mau dong. Namanya dagang, pasti ada untung rugi. Lah ini sudah pasti untung. Tetapi karena dosa dan kemaksiatan, maka dia enggak bisa melihat ini untung apa rugi. Apa yang menghalanginya? Ya dosa. Dosa tertutup sama dosa. Padahal kalau sekarang saja 1 sampai 10 Zulhijjah, berapa hari yang sudah kita lewatkan dari amalan-amalan kebaikan. Misalkan di pagi harinya subuh telat, padahal di awal-awal Zulhijjah. Misal-misal dari setiap putaran hari, pagi, siang, sore, malam, sudah banyak yang kita lewatkan dari ghanimah, pahala-pahala yang besar itu. Mohon maaf misalkan ada ikhwan atau apa butuh, ya dia lewatkan, nanti bacanya setelah lebaran, oh baru tahu. Padahal waktu-waktu inilah yang dilipat gandakan apa? Hah? Pahalanya. Pahalanya. Sholat duha, puasa sunnah, disuruh sahur pura-pura budek. Bi, bangun sahur. Ah. Berisik. Padahal ini 10 Zulhijjah. Apalagi Arafah. Apalagi Arafah. Al-Hajj Arafah. Haji itu ya wukuf di Arafah. Allah musta'an. Malamnya dia pun sibuk dengan main HP, YouTube. Aduh, ada konten apa nih malam ini? Itu aja yang diikuti. Allah musta'an. Berita, berita. Ya. Allah musta'an. Dia lewatkan sholat malam. Padahal 10 hari di awal Zulhijjah. Sisa berapa hari lagi? Dia sibukkan dengan HP dan HP. Al-Quran dia singkirkan. Allahu Akbar. Nah, gunakan ghanimah ini, pahala yang besar ini, waktu ini. Karena akan lewat. Akan lewat. 10 hari Zulhijjah ini akan lewat. Kebanyakan dari manusia, kata Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, orang-orang awamnya melalaikan atau enggak paham. Lah kita yang sudah tahu lalai. Masuklah setan dari situ. Atau mungkin memang karena dosa kita yang banyak, maka dilupakan amalan-amalan ini. Karena dosa kita. Nanti kalau sudah selesai baru sadar, oh padahal keutamanya banyak di 10 hari di awal Zulhijjah ini. Apapun itu dari amalan saleh. Ma min ayyamin al-amalu as-salih khairun, lebih baik, wa ahabbu, dan lebih dicintai ilallah oleh Allah Subhanahu wa taala min hadhil ayyamul ashar, daripada hari di awal 10 Zulhijjah ini. Sudah kita sampaikan bahwasanya kalau ditinjau dari segi hari, yang lebih afdal apa? Zulhijjah. Kalau ditinjau dari segi malam, dari putaran 1 tahun di alam dunia ini, malam Lailatul Qadar yang paling afdal. Malamnya. Kalau hari, ya, maka harinya yang paling afdal adalah dalam putaran 1 tahun. Yang paling afdal harinya adalah 10 hari di awal Zulhijjah. Ini udah mau selesai. Mau 3 hari lagi atau sekian hari lagi udah lewat, mau lewat ini. Apa kita santai udah numpang lewat, udah lewat dah lewat. Ya Allah, jangan. Jangan seperti itu. Gunakan dengan puasanya, sholat malamnya, taklimnya, atau misalkan dia pengajar, ngajarnya, atau dia kalau gak bisa apa-apa ya dengan zikrullah, istighfar, ya, dan lain sebagainya dari amal amal saleh, membantu dakwah, ngerewangi, bikin-bikin kopi kayak, nah, misalkan, al-muhim ada amalan saleh di situ, membantu. Padahal di awal-awal Zulhijjah ini pahala yang besar. Tetapi karena dosa, dosa, dosa dan dosa yang kita miliki, dosa besar atau dosa kecil atau banyaknya dosa yang ada pada diri kita, akhirnya lupa tuh ghanimah-ghanimah itu, pahala-pahala yang besar itu lupa. Atau bukan lupa, dilupakan memang. Anna dzunubatun sil 'abda hadzahu min hadhihi tijarah ar-rabihah. Bahwasanya dosalah yang akan menghalangi seorang hamba bagiannya dari perdagangan ini. Lupa dia, dilupakan sengaja. Malah dia tersibukkan dengan yang lainnya. Allah musta'an. Sudah lewat 10 Zulhijjah, dia senang ketawa-ketawa, camping dan lain sebagainya. Wah, happy-happy dah. Hah? Senang-senang. Ya, padahal 10 Zulhijjah, di awal Zulhijjah, dia tinggalkan begitu saja. Allah musta'an. Jangan ya, ikhwan. Lebih-lebih kita, apa? Kita enggak, bukan jamaah haji. Kalau jamaah haji juga, masya Allah keutamanya. Tapi yang repotnya dia udah jamaah haji, dia juga apa? Melalaikan itu. Melalaikan ibadah hajinya. Kasihan. Artinya apa? Ghaflah di situ. Ada kelalaian di situ. Memang sengaja dilupakan oleh syaitan. Nah, ini penting. Atau memang karena dosa kita yang sudah mengeras, dosa kita yang sudah banyak bertumpuk, sehingga kita pun susah beribadah. Sholat malam pun susah. Atau witirlah sebelum apa? Tidur. Mungkin 1 rakaat paling sedikitnya. Gitu aja langsung ngorok tidur. Enggak wudu, enggak zikir, enggak baca ayat kursi sebelum tidur, walaupun memang tidak wajib. Memang tidak wajib, tapi jangan sampai setan mengencingi atau dia pun terluputkan sholat subuh. Boro-boro sholat subuh. Ah, bangunnya jam 7. Allah musta'an. Padahal di awal-awal 10 Zulhijjah. Jangan seperti itu. Kasihan, waktu ini, kesempatan ini tidak akan berulang lagi ya ikhwan. Kita akan menyesal meninggalkan dunia ini. Nah, malah justru kita tersibukkan dengan apa? Perdagangan-perdagangan yang merugi. Perdagangan yang merugi. Nah, wa tashghaluhu bi asbab at-tijarah al-khasirah, malah justru disibukkan dan tersibukkan dengan perdagangan yang rugi. Dia tinggalkan sholat malam, setiap malamnya, setiap harinya dia tinggalkan. Dia tinggalkan zikir wal istighfar. Ya walaupun mungkin sedang lagi kerja, ya gunakan zikir, azkar. biasakan lisan kita selalu basah dengan zikrullah wal istighfar, mengingat Allah. Nah, atau puasa, kalau dia mampu ya berpuasa, kalau enggak mampu ya dengan amalan soleh yang lainnya. Sehingga jangan sampai terlewatkan 10 hari di bulan Zulhijjah ini hampa, kosong, jalan gitu saja, hilang, lewat begitu saja. Malah justru na'udzubillah kita tersibukkan dengan tijaratul khasirah, perdagangan yang merugi, merugi, merugi. Nah, karena apa? Karena dosa kita yang sudah mengeras, dosa kita yang sudah menumpuk sehingga menghalangi dari ibadah-ibadah itu. Susah, mau sholat malam juga susah, mau sholat duha susah, mau amalan-amalan yang sunnah juga susah. Ah, mau talim apalagi, udah salam aja dah, ustadznya siapa sekarang? Udah salam aja dah, lewat aja dah. Padahal 10 hari di Zulhijjah dia tinggalkan majalisul ilm, yang mana majlis ilmu malaikat itu apa? Latadu ajnihata li talibul ilm. Malaikat itu mengepakkan, menaungi sayapnya bagi orang yang menuntut ilmu. Nah, hatal hitan, sampai ikan-ikan yang ada di lautan memintakan ampun, la yastaghfirullah azza wa jal, memintakan ampun kepada Allah li talibil ilm, untuk para penuntut ilmu. Ini keutamanya, ditambah lagi keutamaan di bulan Zulhijjah. Tetapi karena dosa kita ya ikhwan yang sudah menumpuk, mengerak ya, sehingga menghalangi diri kita, melupakan dari perdagangan yang pasti menguntungkan, dilupakan, malah kita mengambil sebab-sebab malapetaka, sebab-sebab perdagangan yang merugi. Sehingga kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa kafa bidzalika uqubatan, cukuplah itu sebagai siksaan, cukuplah itu sebagai hukuman. Kenapa disiksa? Kenapa dihukum? Apa korelasinya, hubungannya? Karena dosa, kemaksiatan. Waliyadzubillah. Fallahul musta'an, fallahul musta'an. Sehingga jangan dianggap remeh dosa itu. Yang tadinya mungkin dia zikrullah, istighfar dan lain sebagainya, tetapi karena banyaknya dosa terlalaikan, terlupakan dari ghanimah, dari pahala, kesempatan pahala-pahala yang besar ini. Nah, Allahul musta'an, Allahul musta'an. Sehingga ayuhal ikhwah rahimakumullah, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan berikanlah peringatan, sungguhnya memberikan peringatan akan memberikan manfaat terhadap orang-orang yang beriman. Saling mudzakarah, mengingatkan satu dengan yang lainnya bahwasanya di hari-hari ini, di 10 hari di awal bulan Zulhijjah ini, nah, adalah hari-hari yang afdal, hari-hari yang mana amalan saleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding hari-hari yang lainnya. Artinya apa? Jangan terlewatkan. Orang nonton Piala Dunia aja, wah, kapan, jam berapa, bangunin ya, waduh, takut telat nih saya, pasang alarm. Hah? Iya kan? Seperti itu. Ya. Pertandingan bola padahal. Ya, jagoannya siapa nih? Alarm seperti itu. Ini waktu. Dia aja enggak mau lewat dari melihat hal seperti itu, yang melalaikan, melalaikan, justru melalaikan dari zikrullah. Lah ini 10 awal Zulhijjah dia lalaikan, dia lewatkan begitu saja. Sehingga pantas kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, wa kafa bidzalika uqubatan, cukuplah seorang dilupakan untuk tidak beramal soleh di hari-hari yang amalan soleh itu dilipat gandakan pahalanya, atau selama di dunia dia tidak melakukan perdagangan yang menguntungkan dengan Allah Azza wa Jal, cukuplah yang demikian sebagai siksaan, hukuman dari Allah. Karena apa? Karena dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan. Na'udzubillah. Menutup diri kita, melupakan kita dari kesempatan-kesempatan amalan soleh itu. Lupa akhirnya. Bahkan dilupakan oleh kita. Dan ini merupakan hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Fa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Faddalu wa rahmatuh.